kau kekasih, tapi kamu harus terima kenyataan. Tetap tenang, positif thinking, karena dia memang bukan jodohmu. Hey! Jangan melamun, gak ada gunanya, gak akan merubah keadaan. Awas! Kamu kesurupan, kemasukan setan. Nanti lupa kiri, jadi tambah edan. Jangan nyerah gitu dong, coba cari yang lain. Di bumi ini gak cuma dia seorang. Masih banyak kok yang bisa lebih baik. Bukan jodohmu. Hey! Jangan melamun, gak ada gunanya, gak akan merubah keadaan. Awas! Kamu kesurupan, kemasukan setan. Nanti lupa kiri, jadi tambah edan. Jangan nyerah gitu dong, coba cari yang lain. Di bumi ini gak cuma dia seorang. Thank you.